빛이 내게 비추지 않을 때 까만 어둠 뿐인 거죠. 봉아리 땀만 띠다 겨우잖아. It's too like you. I don't believe in all this happened to me, baby. 아, 꽃이 딱 봤자야. I don't believe in all this happened to me, baby. I can believe. Aku cinta padamu, sarangnya. Aku sayang padamu, sarangnya. Aku bogo kasarira, sarangnya. Aku lo tresno siramu. Oh my darling, kamsahida. Sadaya-daya, kalau cinta kita akan berlahir dengan naung, biarkanlah. Sarangnya, aku cinta padamu. Sarangnya, aku sayang padamu. Sarangnya, kau kasarira, sarangnya. Aku lo tresno siramu. Sarangnya, aku cinta padamu. Sarangnya, aku sayang padamu. Sarangnya, pokokkan selira sarangnya yo, aku lo tresno siramu.